Nah, kata pengarang rahimahullahu taala, ya beliau menjelaskan sekarang dalil-dalil tentang penetapan sifat enam. Kata beliau, Allah azza wa jalla ikhbaran an-nabiyhi Isa alaihi salam annahu qala, Allah azza wa jalla berfirman mengabarkan tentang nabinya Isa alaihi salam, sungguhnya beliau berfirman, sungguhnya ia berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan saya tidak tahu, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu, innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau adalah 'allamul ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Di sini penetapan sifat anak, ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Jadi sini ditetapkan sifat diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat, Allah telah menetapkan rahmat atas dirinya. Nah, wa qala azza wa jalla li Musa alaihi salam, dan Allah azza wa jalla berfirman kepada Musa alaihi salam, wasthana'tuka li nafsi, dan saya memilih engkau wahai Musa untuk diriku. Nah, di sini juga penetapan diri. Ini tiga ayat sudah ya, jelaskan tentang sifat anak. Kemudian kata beliau, warawa Abu Qurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Abu Qurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, Allah berfirman, saya sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, saya sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersamanya ketika hambaku mengingatku, ain dzakarani fi nafsi, kalau hambaku mengingatku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, saya menyebutkannya pada diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan kalau dia menyebutku pada satu mala', satu perkumpulan, ya, satu kelompok orang, maka saya akan menyebutkannya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka, maksudnya depan para malaikat itu. Wa ittarafa ilayya shibran, dan kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, shibran satu jengkal, ittarafa ilayya dira'an, maka saya mendekat kepadanya satu hasta. Wa ittarafa ilayya dira'an, ittarafa ilayya ba'an, dan kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, satu hasta itu ukuran jari tengah sampai siku, satu hasta. Dan kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, maka saya akan mendekat kepadanya satu tangan, ya satu lengan, sampai tangan sama lengan. Wa inatani yabshi atau itu harwalatan, kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka saya akan datang kepadanya dalam keadaan berlari-lari kecil. Nah, ini hadis juga penetapan tentang sifat-sifat kita imani hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi pendalilan pengarang berkaitan dengan sifat an-naq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan mempunyai sifat diri. Nah, sifat diri sebagaimana yang tertera dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau, wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qalaqa Allahul khalqa kataba fi kitabihi wa kataba ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu ala al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Kata beliau, tatkala Allah menciptakan makhluk, maka Allah menulis dalam satu kitab, maka Allah tulis atas dirinya, dan kitabnya tersimpan di sisinya di atas arsh, sungguhnya rahmatku telah mendominasi atau telah mengarahkan kemarahanku, sungguhnya rahmatku telah mengarahkan kemarahanku. Nah, baik, ini dua hadis yang dibawakan di sini oleh pengarang tentang isbat sifat an-nas, penetapan sifat an-nas. Maka kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sifat an-naq. Tapi para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat, apakah an-naq ini adalah sifat tersendiri atau an-naq itu adalah zat dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang bersifat dengan sifat. Nah, kalau ini dalam bab sifat, menurut kaidah yang telah kita berikan, kalimat disandarkan kepada Allah, ya, kalau penyandarannya zat tidak berdiri sendiri, maka dia adalah sifat. Ya, kalau berdasarkan kaidah ini, anak di sini terhitung sifat. Terhitung sifat. Nah, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa naf itu bukan sifat tersendiri, tapi dia adalah dat Allah Subhanahu wa taala ainu. Ya, itulah Allah sendiri. An-naf. Nah. Tapi bedanya dengan ahlul bidah, kalau ahlul bidah mengatakan Allah mempunyai sifat an-naf, tidak mempunyai sifat, tidak ada sifatnya. Tapi berarti mengatakan Allah ditetapkan dengan sifat an-naf, yaitu dat, dan bersifat dengan sifat-sifat yang mulia yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sebenarnya dua pendapat yang saya sebutkan tadi, pendapat yang mengatakan ini terhitung sifat dan ini lebih dekat wallahu alam, ya, dan dikuatkan oleh banyak para masyayikh, ya, pendapat ini dan juga pendapat yang mengatakan bahwa sifat an-nafs itu adalah dat yang bersifatkan dengan sifat-sifat, ini adalah pendapat yang dua-duanya tidak jauh dari kebenaran, walaupun kita katakan tadi yang mengatakan bahwa an-nafs adalah sifat tersendiri itu lebih dekat wallahu ta'ala alam, ya, dari nafsu, ya, sebagaimana yang telah kita baca tadi. Baik. Kemudian berkata pengarang rahimahullahu taala, wa ajma'a ahli al-haqq wa taqaqa ahli at-tauhid wa as-sirq anna Allah taala yara fil akhirah kama jaa fi kitabih وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Kata beliau dan sepakat ahlul haq mengikut kebenaran dan telah bermufakat ahlul tauhid dan kejujuran anna Allah ta'ala yura fil akhirah, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala akan dilihat di akhirat. Kama jaa fi kitabih, sebagaimana datang di dalam kitabnya. Wa sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wujuhu yawma idzin naadhirah, wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri, gembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Dan di sini pengarang menjelaskan tentang masalah berikutnya, yaitu masalah kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, atau sifat ar-ru'ya, Allah akan dilihat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan ahli sunnah dan kesepakatan di kalangan para imam ahli sunnah bahwa Allah akan dilihat pada hari akhirat. Dan di akhirat kala Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di dua tempat. Yang pertama di Arafat yaumil qiyamah. Yang pertama adalah di Arafat, di padang mahsyar. Yang kedua adalah di surga. Ini dua tempat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ditunjukkan dengan nas Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan dilihatnya Allah pada hari kiamat. Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan sekitar 8 ayat menerangkan tentang hal tersebut. Adapun hadith-hadith adalah hadith yang jumlahnya sangat banyak sekali, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Karena itu pengarang di sini berdasarkan nas yang sangat banyak ini menukil ijma, kesepakatan dan ittifaq akan dilihatnya Allah pada hari kiamat. Di antara dalil yang disebutkan di sini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri, bergembira, indah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Tegas ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sini ila rabbiha nadhirah, pakai ila, kepada Rabbnya ia mereka melihat. Kalimat nadhara kalau setelahnya huruf ila, maka itu artinya melihat kepada. Kalau setelahnya fi, nadhara fi, melihat pada, itu artinya bermakna tafakkur, tadabbur. Dia bertafakkur, tadabbur. Kalau fi setelahnya, kalau setelahnya langsung mutaaddi, kadang bermakna menunggu. Dan di sini mutaaddinya dengan huruf ila, kepada Rabbnya, tidak ada makna lain kecuali makna melihat. Dan ini sangat tepat sekali dengan konteks ayat, sebab disebutkan di sini wajah-wajah pada hari itu nadhira, bergembira. Jadi kaitannya wajah yang bergembira. Wajah bergembira tentunya karena melihat sesuatu yang menggembirakan. Ya. Dan di sini letak kebahagiaan dan letak munasabahnya. Makna ayat bermakna melihat. Tidak seperti yang dikatakan oleh ahli bidah yang ingin memalingkan hal ini. Mereka mengatakan bahwa nadhira di sini artinya menunggu. Mereka menunggu kepada Rabbnya. Ini adalah penafsiran yang salah. Dan di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah akan melihat pada hari kiamat adalah ayat dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kalla, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, dari Rabb mereka pada hari itu akan tertirai, terhijab. Mereka tidak akan bisa melihat Allah. Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini atau berdasarkan ayat ini, beliau berdalilkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Sebab di dalam ayat yang dikatakan tertirai, terhijab, tidak melihat Allah, itu orang-orang kafir. Berarti orang yang beriman akan melihat Allah. Andai kata orang yang beriman tidak melihat Allah, maka mereka akan disebut bersama orang kafir, sama-sama tidak melihat. Tapi yang disebut hanya orang kafir yang tidak melihat, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman berbeda dengan keadaan orang yang kafir. Kalau orang yang kafir mereka tidak melihat, maka keadaan orang yang beriman berbeda dengan mereka. Keadaan orang yang beriman, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilan Imam Syafi'i. Dan sebagian para ulama ketika menafsirkan ayat, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyada," bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan, "wa ziyada," dan tambahan. Apa makna tambahan dalam ayat? Banyak penafsiran. Antara yang paling bagus menafsirkan adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan "wa ziyada" di sini, tambahan ini adalah melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga sudah mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan, maka mereka diberi lagi tambahan kenikmatan. Kenikmatan yang paling tinggi adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat Allah pada hari kiamat adalah seluruh orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang kafir, mereka keluar, tidak melihat Allah. Adapun orang-orang munafikin, diperselisihkan oleh para ulama, apakah mereka melihat Allah atau tidak. Dan dikuatkan oleh kebanyakan para ulama bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang munafikin, mereka juga melihat Allah. Ya, di arafatul kiamat. Ya, sebab ini kaitannya kita sebutkan tadi, Allah dilihat pada hari kiamat pada dua tempat. Di arafatul kiamat, ini pada mahsyar, yang kedua di sorga. Kalau di sorga tentunya khusus orang yang telah masuk di sorga. Adapun di hari kiamat, apakah orang munafik juga melihat Allah? Ini letak persilangan pendapat kita katakan tadi. Dan yang benarnya, orang munafikin juga melihat Allah. Tetapi beda mereka melihatnya dengan perlihatan kaum mukminin. Orang yang beriman, mereka melihat Allah dengan pandangan penuh dengan kesenangan, penuh dengan kesejahteraan, kegembiraan di dalam hati mereka. Adapun orang munafikin, mereka melihat dengan pandangan azab, kesengsaraan, kedukaan terhadap mereka. Ya. Para ulama memberi contoh, sebagaimana misalnya pencuri, kalau dia melihat polisi atau melihat yang berenang untuk menangkapnya, maka akan semakin tangkap, semakin bertambah ketakutannya. Dia melihatnya bukan melihat dengan pandangan gembira, tapi pandangan penuh dengan kesengsaraan. Demikian pula orang-orang munafikin, mereka melihat dengan pandangan azab, pandangan siksaan. Ini yang disebut oleh para ulama untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Kemudian, yang melihat Allah pada hari kiamat dari laki-laki maupun perempuan, dari jin maupun manusia. Sebab konteks hadis, konteksnya umum. Tidak terikat atau tidak mengikat satu golongan tertentu. Semuanya melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa ahli sunnah ketika menetapkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, penglihatan yang diinginkan itu penglihatan ru'ya bighairi ihata, kata para ulama, penglihatan tanpa ihata, tanpa meliputi segala sesuatu. Iya, tanpa meliputi segala sesuatu. Jadi ia melihat kepada Allah bukan artinya dia melihat seluruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ru'yanya bukan ihata, sebab dalam Al-Quran dikatakan la tudrikuhul abasaru wa huwa yudrikul abasar. Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan mata, dan mata tidak, dan dialah Allah yang meliputi segala pandangan mata. Jadi ayat ini kata para ulama maknanya Allah itu tidak diliputi oleh pandangan mata, yaitu pandangan mata tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan, bermakna ihata, secara keseluruhan. Tapi mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diizinkan, apa yang diizinkan. Dipahami ya, mana melihat bighairi ihata, ru'ya bighairi ihata, yaitu melihat dengan tidak secara keseluruhan. Ya. Nah, ini yang disebut oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Dan sekali lagi, pembahasan tentang ru'ya termasuk dasar dan prinsip penting dari akidah di sunnah wal jamaah. Karena itu, para a'imah sangat tegas sekali menjelaskan dan menerangkan ya, tentang sesatnya orang-orang yang mengingkari tentang hal ini. Nah, kemudian setelah menjelaskan ayat, pengarang di sini membawakan hadis yang masyhur dalam masalah ini. Kata beliau, rawi Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna julusan lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sebelumnya kami duduk suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fanadara ila al-qamari lailata 14." Maka beliau pun melihat kepada bulan pada malam ke-14. Iya, bulan di malam ke-14, bulan apa itu? Purnama. Faqala, jadi ini Nabi sambil melihat ke bulan purnama. Faqala, maka beliau berkata, "Innakum satarawna rabbakum azza wa jal kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian azza wa jalla sebagaimana kalian melihat bulan ini. "La tudhammuna fi ru'yatihi." Kalian tidak akan terhalang dari melihatnya. "Fa'in istata'tum an taghlibu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Dan kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan melakukan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Maksudnya apa? Salat sebelum terbit matahari, salat apa? Salat subuh. Sebelum terbenamnya yaitu salat asar. Ini menunjukkan keutamaan dan penekanan pada salat subuh dan salat asar. "Faf'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan, tetap kalian jaga, "Faf'alu," kerjakan. "Summa qara'a," kemudian Nabi membaca ayat, "Wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla al-ghurub." Dan pujilah. "Wasabbih," sabbih di sini artinya salatlah. Salatlah kamu dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. "Wa fi riwayatin," dan dalam satu riwayat, "Satarawna rabbakum iyanan," kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Nah, di sini juga penetapan bahwa manusia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan mata kepalanya, bukan dengan mata hatinya ataupun dengan perasaannya, tapi melihat dengan mata kepalanya. Dalam hadis ini penetapan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka sebagaimana melihat purnama atau bulan di malam purnama. Kata para ulama, Ar-ru'ya di sini tashbihur ru'ya bil ru'ya dan bukan tashbih al-mar'i bil mar'i. Penyerupaan di sini penyerupaan ru'ya dengan ru'ya. Sebagaimana bulan bisa dilihat dalam keadaan purnama, terang dan jelas dilihat, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat juga dilihat dengan sangat jelas. Ini perumpamaan atau penyerupaan hanya dari sisi kemungkinan dan bisanya dilihat. Ya, bukan artinya bukan dikatakan bulan sama dengan Allah. Ya, bukan yang dilihat sama dengan yang dilihat. Bukan itu maknanya. Tapi yang diinginkan adalah sebagaimana bulan bisa dilihat dan terang dilihat di malam purnama, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum muslimin, kaum mukminin dengan sangat jelas pada hari kiamat. Iya. Nah, kemudian kata beliau, wa rawa Suhaibun an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, saya katakan tadi hadis Anas ya, yang benarnya hadis Suhaib. Beliau berkata, "Idza daqala ahlul jannati al-jannata, nudiya ya ahlul jannah, inna lakum inda Allahi maw'idan lam tarawhu." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, maka diserukan, diumumkan, wahai penduduk surga, sesungguhnya untuk kalian di sisi Allah suatu janji, lam tarauhu, kalian tidak pernah melihat janji itu. Fayaquluna ma hu, maka penduduk surga berkata, apakah janji itu? Alam yubayyid wujuhana wa yuzahzihna 'anil nari, bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami dan menjauhkan kami dari api neraka, wa yadkhilnal jannata, dan telah memasukkan kami dalam surga. Nah, maksudnya bukankah sekarang kita dalam kemuliaan yang sangat besar, sudah masuk dalam surga, dijauhkan dari neraka, wajah kami sudah diputihkan, ini kenikmatan yang besar, apakah ada lagi janji selain dari itu yang belum pernah kami lihat? Nah, maka ia berkata, fayakshifu fayakshiful hijab, maka disingkaplah al-hijab, fayanzuruna ilaihi, maka mereka pun melihat kepada Allah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ma a'taakum Allahu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ilaihi, minan nadar ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepada mereka sesuatu apapun yang lebih mereka cintai daripada melihat kepadanya. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca ayat, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini tegas sekali menunjukkan bahwa melihat kepada Allah pada hari kiamat ini adalah kenikmatan yang paling besar bagi orang yang beriman. Ya, karena itu makna keimanan di sini, selain dari keimanan kepada al-ghaib, perkara ghaib pada hari kiamat, juga seorang muslim ketika meyakini bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, dia akan berusaha beramal dengan amalan yang sebaik mungkin supaya menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dimuliakan dengan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat, yang mendapat kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini juga kandungan dari ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut penafsiran sebagian para ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Liqa di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama ahli tafsir, masyhur dari kalangan ulama as-salaf. Liqa, penafsiran yang pertama, liqa bermakna al-mulaqah, bermakna berjumpa. Dan liqa yang kedua, penafsiran yang kedua, liqa bermakna ru'ya, melihat Allah. Ini dua penafsiran. Jadi kalau dimanakan dengan makna ru'ya, siapa yang mengharap melihat kepada Allah pada hari kiamat, maka hendaknya dia mengerjakan dua syarat. Yang pertama, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Karena itu seorang muslim, sekali lagi, seorang muslim dan muslimah, ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini, masalah-masalah akidah yang seperti ini, ia bertambah keyakinan, bertambah keimanan, bertambah harapan, dan bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan amalan saleh, bertambah rasa takut jangan sampai ia dimasukkan ke dalam neraka, dengan itu ia meninggalkan hal-hal yang terlarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna keimanan yang diinginkan di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian kata pengarang, wa qala Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "An-nasu yanzuruna ila Allah ta'ala bi ayunihim yawm al-qiyamah." Manusia akan melihat kepada Allah taala dengan mata-mata kepala mereka pada hari kiamat. Ini ucapan Imam Malik. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Ahmad bin Hanbal, ya, banyak dibawakan ucapan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i So mereka ini imam terkenal, panutan umat. Nah, dan kita lihat ucapan mereka dalam akidah sama. Ya. Sama ucapan mereka dalam akidah. Dan tak pernah diketemukan ada perselisihan. Mungkin kalau dalam masalah mazhab fikih ada saja mungkin perselisihan, perbedaan pendapat. Ya. Tapi khusus dalam masalah akidah kita tak pernah ketemukan para a'immah ada perselisihan. Ya. Dan tidak pernah juga saling menghubungi, misalnya Imam Ahmad menghubungi Imam Malik. Nanti kalau kamu ditanya tentang masalah ini dijawab begini. Tidak, ya. Sebab sumber pengambilan sama, sumber talaqqi sama. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj, sesuai dengan jalan para ulama as-salaf rahimahumullah. Nah, dikatakan di sini oleh pengarang, waqala Ahmad ibn Hanbal, dan berkata Ahmad ibn Hanbal, man qala inna Allah la yura fil akhirah fahuwa kafir. Siapa yang berkata sungguhnya Allah tidak dilihat pada hari akhirat, maka dia adalah kafir. Ini hukum dari Imam Ahmad. Apabila hukum umum berlaku bagi orang yang mengingkari ru'ya, mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat setelah jelas dan nampak baginya petunjuk. Ya. Ada pun orang-orang yang menta'wil. Nah, orang-orang yang menta'wil, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, orang yang menta'wil tidak dikafirkan sampai tegak atasnya hujjah, hilang tegak atasnya hujjah, terpenuhi syarat-syarat dikafirkan, dan hilang darinya al-mawani, penghalang-penghalang yang menjadi sebab seorang itu kadang tidak dikafirkan walaupun berucap kalimat-kalimat yang khufur. Nah, ala kulli hal, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa masalah ini adalah masalah yang merupakan prinsip dasar dalam syariatul Islam. Karena itu para a'immah rahimahumullah ta'ala sangat tegas, ya, dan jelas di dalam menjelaskan masalah ini. Sebab ini termasuk masalah pokok yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Dan pengarang di sini merinci tentang masalah al-istiwa, tentang masalah ru'yah, dan setelah ini masalah al-kalam. Ya, sebab kaitannya tiga sifat ini adalah sifat yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah di dalam masalah ini. Nah, baik, kita cukupkan dulu di sini. Masih waktu sekitar 40 menit untuk dijawab. Pertama, ada tadi sebagian ikhwah jazakallahu khairan menyampaikan ralatan. Tadi katanya saya katakan kalimat namanya kalian beristiwa di atas arsy. Kalimat kalian itu salah ucap, ya. Nanti diperbaiki. Nah, kemudian di sini ada yang bertanya, mohon penjelasan ulang. Setiap nama ada sifat, tapi setiap sifat dia selamanya ada nama. Ya. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti terkandung dalamnya sifat. Nah, dikatakan As-Sami', ini nama Allah As-Sami'. As-Sami' artinya yang Maha mendengar. Kalau dikatakan yang Maha mendengar, Allah dinamakan yang Maha mendengar, apa artinya? Berarti Allah mempunyai pendengaran, kan begitu? Ya, terkandung di dalamnya sifat. Karena itu tadi kita katakan setiap nama pasti terkandung dalamnya sifat. As-Sami' yang Maha mendengar, terkandung dalamnya sifat mendengar. Al-Basir yang Maha melihat, terkandung dalamnya sifat melihat. Al-Hayy yang Maha hidup, terkandung dalamnya sifat al-haya, kehidupan. Kemudian Al-Qayyum yang Maha tegak, terkandung dapatnya di dalamnya sifat tegak. Demikian pula Al-Azim yang Maha agung, terkandung dalamnya sifat azamah, keagungan. Naam, Al-Alim yang Maha berilmu, terkandung dalamnya sifat ilmu. Allah mempunyai sifat ilmu. Demikian. Namun kalau dari sifat itu belum tentu bisa ditetapkan darinya nama. Kalau dari sifat belum tentu ditetapkan darinya nama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat murka dan marah, ya kan? Sudah kita baca tadi. Ya. Apakah dikatakan dari nama Allah yang Maha murka? Ya, tidak boleh dikatakan demikian. Harus ada dalil khusus. Dan di sini tidak ada dalil, yang ada cuma pensifatan saja. Demikian. Atau misalnya seperti kita kasih tadi contoh sifat Allah berfirman, Al-Kalam. Nah, Al-Kalam. Tidak bisa dikatakan Allah dinamakan dengan nama Al-Mutakallim yang berbicara. Cuma disebutkan sifat berbicara saja. Dan dari sifat berbicara tidak bisa dikatakan dari situ diambil penamaan. Ini dari manhaj ahli sunnah di dalam masalah ini. Mana tentang klinik ruqyah YWI, Yayasan Wahda Islamiyah. Salah seorang ustadznya mengatakan dalam siaran radio, kalau meruqyah wanita yang bukan mahram harus memakai hijab. Tapi kenyataannya salah seorang ustadz yang meruqyah wanita langsung menyentuh kepalanya. Koran Tribun Timur, rujukannya Koran Tribun Timur. Ustadz Qasim Saguni dalam wawancara dengan Tribun Timur mengatakan sudah mengislamkan 8 jin. Apa benar jinnya masuk Islam? Dua pertanyaan. Jawaban yang pertama ya ikhwan, dilihat dulu dari sisi syar'i. Apa hukum rukyat? Kemudian apa hukum klinik rukyat? Ya, kemudian masalah-masalah cabang yang disebut di sini. Tentang hukum ruqyah, meruqyah. Tentang hukum ruqyah yang bermakna membacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah adalah perkara yang disyariatkan. Dalil tentang disyariatkannya banyak. Nah, di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, atau hadis Ibnu Abbas tentang kisah orang yang melalui sebuah desa dan kepala sukunya disengat kelejengking, kemudian dia ruqyah, dia bacakan dengan surah Al-Fatihah, sembuh. Nah, dan juga dalil umum dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Maka kita tidak meragukan tentang disyariatkannya meruqyah. Iya, disyariatkannya meruqyah. Namun perlu diketahui bahwa meruqyah ini ya, dengan adab dan etika. Pertama, orang yang diruqyah itu tidak meminta untuk diruqyah. Iya, tidak meminta untuk diruqyah. Sebab diantara perkara yang makruh minta diruqyah. Dan antum tahu sendiri tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab, ya. Salah satu ciri mereka la yastarqun, mereka tidak minta untuk diruqyah. Tidak minta untuk diruqyah. Ya. Kemudian ketika diruqyah, ya, perempuan diruqyah itu harus dalam keadaan terhijab. Harus dalam keadaan terhijab penuh dan tidak harus dipegang. Iya, itu hanya perbuatan orang-orang yang jahil, tidak tahu meruqyah saja kalau harus memegang. Iya, dan mungkin dibodohi oleh jinnya. Iya, jadi mungkin jinnya sengaja masuk untuk menyesatkan dia. Kadang ada jin yang seperti itu. Iya, senang mengganggu. Iya, supaya orang-orang yang dilihat gampang tersesat disesatkan oleh jin. Nah, demikian. Kemudian berkaitan dengan masalah klinik ruqyah. Klinik ruqyah ini fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan beberapa masyayikh lainnya adalah perkara yang tidak disyariatkan, termasuk perkara baru dalam agama. Nah, teknik pengobatan ruqyah sudah ada di zaman Nabi dan tidak pernah ada dari seorang sahabat pun yang buka klinik ruqyah. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, asalnya seorang itu tidak minta untuk diruqyah. Tidak minta untuk ruqyah. Dibacakan ayat di ruqyah. Tidak minta asalnya. Dengan adanya klinik ruqyah ini, akhirnya orang datang untuk berobat, minta untuk diruqyah. Ya. Ini masuk ke dalam larangan berikutnya. Ya, masuk dalam larangan berikutnya. Ya. Kemudian, orang hanya sekedar ingin menggambarkan bagaimana teknik meruqyah atau pengajaran, tidak apa-apa memberi muhadarat umum dan seterusnya. Ya, tapi kalau di belakangnya ada membuat studi khusus, kemudian belakang-belakangnya ada kita punya klinik ruqyah, itu namanya bisnis. Ya. Kalau mau bisnis, lebih banyak pekerjaan lain. Nah, ya, kemudian cara-cara yang disebut di sini, ya, menurut nukilan orang yang bertanya, ya, kalau memang seperti yang disebut dipegang langsung kepalanya, ini termasuk makarnya syaitan. Ya, termasuk makar syaitan. Nah, orang yang diruqyah itu, kalau dia perempuan yang bukan mahram, tidak harus seorang berhadapan dengannya. Iya, bisa diruqyah di belakang tirai. Nah, dan tidak harus dipegang. Ini harus dipegang. Ya. Kemudian yang kedua, dan disebutkan di sini katanya sudah mengislamkan 8 jin. Ya. Ini juga dari perkara yang menunjukkan bahwa kadang seorang tidak ikhlas dalam beramal. Nah, ya. Kemudian merukiannya juga bentuk merukian tidak bagus. Sebab jin itu pada saat dirukia jangan terlalu banyak diajak bicara. Jangan terlalu banyak diajak bicara. Sebab jin sendiri tidak bisa dipercaya. Mungkin dia masuk Islam, kita tidak tahu dia masuk Islam atau tidak. Ya. Kita tidak ada urusan. Bacakan ayat Al-Quran, kalau kau masuk Islam, baca syahadat, pergi sana. Sebanyak kau masih ada di sini, bacakan ayat Al-Quran. Nah, harusnya demikian. Karena itu, seorang hendaknya paham akan tuntunan dari nas, Al-Quran dan Sunnah, jangan punya semangat saja. Ya. Kemudian seakan-akan perkara rukyat ini, ya, lebih penting daripada yang lainnya. Ya, lebih penting daripada yang lainnya. Sehingga terlalu banyak sekali mengadakan acara pembahasan tentang ruqyah dan seterusnya. Nah, wallahul musta'an. Salah satu kafara nadar adalah memberi makan 10 orang miskin. Apakah boleh kafara itu berupa uang? Dan berapa hari lamanya? Tidak boleh berupa uang. Harus dalam bentuk makanan atau dalam bentuk memberi pakaian kepada seluruh orang miskin. Sebab konteks ayat sebutnya, penyebutannya dirinci, tidak disebut dengan harga, disebut dengan barang. Iya. Berapa hari lamanya? Semakin cepat dia membayar, semakin bagus. Ya, sebab namanya kafarah itu ala dhimmah, merupakan tanggung jawab yang dibebankan atas dia. Ya, sepanjang dia punya kemampuan dan dia belum membayarnya, maka dikhawatirkan dia berdosa. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum membayar, dia terhitung berdosa sebab punya kemampuan sebelumnya. Ya, maka semakin cepat dia bayar, semakin bagus. Apalagi dalam Al-Quran perintah untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ayat-ayat yang lain semena dengan itu. Hukum duduk bermajlis dengan ustaz yang biasa menyampaikan hadis lemah dalam majlisnya. Kalau menyampaikan hadis lemah tersebut sudah merupakan cirinya dan metode manhajnya, maka orang yang seperti ini harusnya ditinggalkan. Nah, sebab ini ada kerusakan dari manhaj istidlal yang dikhawatirkan akan membangun hukum-hukum yang salah dari hadis-hadis yang lemah. Apa ada larangan menampakkan aurat walaupun saat sendirian? Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Imam 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Imam Al-Bukhari menyebutkannya secara muallaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahaqqu an yastahya minhu." Sungguhnya Allah lebih berhak seorang itu untuk malu darinya. Ini hadis diucapkan oleh Rasulullah, asalnya ada orang yang mandi telanjang. Maka ditanyakan kepada beliau, apa hukumnya? Beliau menjawab itu, bahwa sungguhnya Allah lebih pantas untuk seorang itu malu kepadanya. Ya. Tapi bukan artinya dilarang untuk mandi telanjang. Sebab Nabi Musa alaihissalam pernah mandi telanjang, dan juga Nabi Ayub alaihissalam juga mandi telanjang. Nah, maka harus dikompromikan antara dalil-dalil dalam masalah ini. Ya. Maka utamanya seorang itu menutup auratnya, dan kalau dia sendirian, ya ada kebebasan tentunya, keluasan. Ya. Namun kalau dia menjaga, itu adalah perkara yang baik. Apakah seorang sudah cukup dikatakan kafir, maksudnya oleh ulama ahli sunnah, ketika mengucapkan dengan lisan? Dan ini saya saksikan berulang-ulang dalam tulisan-tulisannya, ia berkata, Allah maha humor, Allah maha lucu. Sebagaimana yang diucapkan oleh MH Ainun Najib. Nah itu kalimat kufur. Iya. Jelas kepada maksud yang mengucapkannya. Wallahu ta'ala alam. Kerancuan yang dihembuskan oleh orang-orang Wahda Islamiyah. Antum kok enggak pernah berhenti? Wahda terus yang diurus. Di kalangan orang-orang umum yang mulai mengenal dakwah salafiyah, bahwasanya orang-orang yang dibaju rupa ustaz-ustaz itu terus mengkritik bahwa Wahda itu adalah yayasan, sedangkan dibaju rupa juga ada yayasan. Ini dusta, bukan itu kritikan kita. Kalau sekedar yayasan saja bukan di situ. Tapi bentuk yayasan mereka adalah yayasan yang sifatnya dibangun di atasnya loyalitas dan permusuhan. Satu. Kemudian yang kedua, ciri dakwah mereka dikenal dengan yayasan. Beda dengan kita. Mungkin banyak di antara ikhwan yang tidak kenal nama yayasan kita. Sebab yayasan itu hanya sekedar formalitas, urusan kepemerintahan saja, supaya kita tidak dianggap riya. Orang yang kenal kita dengan dakwah salafiyah dan dakwah ahli sunnah, nanti kenal dengan nama yayasan. Ya. Dan di sini letak kurang ajarnya orang-orang Wahda. Nah, karena mereka sudah dikenal dengan yayasan, makanya nama yayasan kita diangkat oleh mereka, supaya kita juga dikenal dengan itu. Dan kita sendiri tidak pernah memperkenalkan. Nah, ini adalah kebaliman yang mereka akan dipertanyakan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, yang membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekedar yayasan dalam arti lembaga sebagai formalitas kalangan pemerintahan, sekarang mereka sudah ormas. Nah, sebentar lagi partai. Ya, tunggu lagi. Nah, tunggu. Ya. Suatu saat, ya, mereka akan mengajak untuk ke sana. Dan demikian ahlul bidah bertahap. Ya. Ahlul bidah kata Imam Al-Barbahari itu bagaikan kelejengking. Tubuhnya disembunyi di pasir. Cuman ekornya saya yang menyengat, yang diperlihatkan. Ada yang lewat, sengat. Nah, adapun kedustaan-kedustaan ini sangat banyak sekali. Nah, wallahul musta'an. Bagaimana hukumnya memberi nama kepada seorang yang menyamai sifat dari Allah, misalnya Hakim, Aziz? Anda pernah dapatkan dari seorang ustaz bahwasanya kurang bagus memberi nama yang telah seperti yang telah anda sebutkan tadi, kecuali di depan nama diberi Abdul, maksudnya Abdul Hakim atau Abdul Aziz. Sebenarnya kalau disimpan atau diberikan Abdul Hakim atau Abdul Aziz itu bagus. Cuma di antara nama-nama Allah itu terbagi dua. Ada penamaan Allah khusus untuk Allah, tidak boleh yang lainnya dinamakan dengan itu. Misalnya Ar-Rahman, tidak boleh ada manusia yang namakan Ar-Rahman. Allah, tidak boleh ada manusia yang namakan Allah. Ya. Kemudian Al-Mu'ti, Al-Dar, Al-Nafi, itu tidak boleh ada manusia yang namakan dengan itu. Tapi ada sebagian nama musyarakah. Saya bacakan tadi ayat ya tentang Nabi, wa kana bil mu'minina wa bil mu'minah raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau itu rauf rahim. Rauf rahim nama Allah. Dan di sini Nabi disebut juga dengan rauf rahim. Dipahami? Berarti ini nama musyarakah. Ya. Boleh juga makhluk menggunakannya. Nah, demikian pula dalam ayat Al-Qur'an, qalat imra'atul azizi, berkata istrinya Al-Aziz. Ya. Al-Aziz namanya orang ini. Nah, ini menunjukkan boleh ada penamaan Al-Aziz. Ya. Demikian pula Al-Hakim. Ini bukan penamaan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya nama yang dinamakan untuk Allah itu beda dengan nama yang dinamakan oleh manusia, walaupun maknanya sama. Nabi disebut Ar-Rauf Rahim, Rauf Ar-Rahim. Ya, beda dengan Allah yang disebut dengan Ar-Rauf Ar-Rahim. Ya. Adapun penamaan Allah, penamaan yang paling tinggi dan paling baik, pensifatan yang paling tinggi dan paling sempurna. Adapun makhluk, makhluk tidak ada yang mencapai derajat kesempurnaan. Dipahami? Ya. Adapun kalau dinamakan dengan itu, hanya sekedar pensifatan pada sebagian sifatnya dibanding dengan makhluk yang lain, atau harapan mudah-mudahan dia mendapatkan sebagian dari sifat itu. Iya. Doa salafiyah setiap tahun, penetapan setiap tahun, apakah tidak masuk bid'ah? Lalu mengapa keluar 3 hari setiap bulan oleh kita dianggap bid'ah? Ya, pertanyaan yang bagus. Iya. Pertama harus dibedakan ya, antara keluarnya mereka ya dengan daurah kita. Kalau daurah kita memang waktunya yang ada cuman itu ya. Dan memang asal daurah salafiyah itu asalnya kaitannya dengan kepulangan beberapa orang ikhwah dari Madinah sekalian daurah. Dipahami? Ya. Nah, dan bukan maksud khusus, bisa aja nanti daurah salafiyah 6 bulan lagi kita daurah salafiyah, enggak ada masalah. Iya. Adapun keluar 3 hari yang disebut ya pada jemaah tabligh, itu adalah agama bagi mereka. Mereka buat hadis-hadis palsu dan anjuran-anjuran dalam masalah ini. Iya. Maka beda antara apa yang kita lakukan ini dan mereka. Adapun yang kita lakukan ini, kita tidak menganggap suatu kebiasaan atau punya nas tersendiri, hanya sesuai dengan kesempatan aja. Ya. Dan alhamdulillah kesempatan yang ada pun cuma ini. Itu pun daurah salafiyahnya kadang di bulan 7, kadang di bulan 8, dan kadang di bulan 9. Iya kan? Tidak ada waktu-waktu khusus, sesuai dengan kesempatan saja. Ya. Dan kalau tidak diadakan juga enggak apa-apa. Iya. Nah. Ya, wallahul musta'an. Kedua mubtadi tidak diterima sampai ia bertobat darinya. Bagaimana kalau kita salat berjamaah bersamanya lalu dia imam salat? Di sini dua pertanyaan. Doa ahlul bidah. Adapun ahlul bidah, sepanjang amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diharapkan ya amalannya diterima. Kalau dia ada terpenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, tapi pelaku bidah itu sendiri dalam bahaya, sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan sulit untuk bertobat. Ya, adapun salat di belakang ahlul bidah, kalau bidahnya tidak mengkafirkan keluar dari Islam, maka salat di belakangnya syah. Ya, salatnya syah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka salat mengimami kalian. Kalau salat mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah sholatnya, maka pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Apakah betul unta itu mukjizat Nabi Syuaib, bukan mukjizat Nabi Shalih? Saya katakan apa tadi? Syuaib salah ya, yang benarnya Nabi Shalih. Baik, segala khair. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bermanfaat untuk seluruh hadirin. Dan kita mohon semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah dan senantiasa dikuatkan dalam lurus. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.